beli HP baru jadi barang. Jadinya tetap pakai HP abal-abal. Gimana caranya gue jadi hilang akal? Selalu naik seperti harga bensin. Gak bisa jalan sama pacar gue jadi tengsin. Gagal nyimpen duit jadi gak bisa nabung. Lupain aja rencana mau mudik pulang kampung. Hidup sulit, pengen-pengen aja duit. Gaji pelit, pengen-pengen aja duit. Utang lilit, pengen-pengen aja duit. Hujan duit, pengen-pengen aja duit. Hidup sulit, pengen-pengen aja duit. Gaji pelit, pengen-pengen aja duit. Utang lilit, pengen-pengen aja duit. Hujan duit, pengen-pengen aja duit. Orang susah, kalau banyak ulah. Ngambil barang mudah, tapi bayarnya susah. Ya udah, utang numpuk bikin suntuk. Kepala sakit, kayak ditusuk keadaan. Buruk, ya banting setir, coba-coba cari sampingan. Kontak manting sana sini buat nambah tabungan. Gak terasa, udah akhir bulan datang tagihan. Bikin ribet, bikin mumet, jadinya kelabakan. Terus ke kasur, mau tidur coba ngelindur. Cepet hujan duit, biar semua bisa diatur. Tapi baru mau tidur, nyokap datang langsung negur. Sambil bawa ember, gua langsung aja diguyur. Hidup sulit, pengen-pengen hujan duit. Gaji pelit, pengen-pengen hujan duit. Utang lilit, pengen-pengen hujan duit. Hujan duit, sulit, pengen-pengen hujan duit. Gaji pelit, pengen-pengen hujan duit. Utang lilit, pengen-pengen hujan duit. Hujan duit, pengen-pengen hujan duit. Get money, money, get money, money, hey. Kalau bisa hujan duit emang paling oke. Pasang rau beli mobil, sekantong beli rumah. Kumpulin sembako aja biar kagak percuma. Bukan mau so bling-bling ngomong soal duit, tapi emang karena gue tahu hidup sulit. Hujan duit, siapa yang kagak mau? Tapi kerja keras bukan mimpi, lo harus tahu.